ganti dengan si dia. Apa salahku, apa kekuranganku, kau ganti dengan si dia. Kalau harta aku kalah, pakaian aku kalah, baju rombengan lima tinggi tiga. Aku dengan garang serupa samsing jalanan. Itukah boyfriendmu, itukah cintamu, muka sebiji macam makhluk kasih. Lainlah diriku konon macam bagaimana kiut sekali, susah mau dicari. Game.